Biar Atlantik bergoyang, biar Atlantik berjoget. Langsung saja tak panggilkan sodetan bintang-bintang artis kondang Jawa Timur. All artis masih bersama New Palapa. Bersama sudah memakai batik kota. Hidup Atlantik. Atlantik memang hebat ya. Atlantik memang jaya. Saya pun juga sangat terharu sekali dengan putra putri Atlantik ya. Putra Atlantik yang berkarya, putra Atlantik yang berprestasi. Yang mana atas harapan semuanya, Anda pada malam hari ini bisa asik-asik, bisa enjoy-enjoy ya.